Mitra Bisnis, berdasarkan tulisan dari majalah Tempo, Majelis Ulama Indonesia sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikasi halal untuk makanan, diduga melakukan penyimpangan dan memperdagangkan sertifikasi halal yang seharusnya gratis agar tidak membebankan perusahaan dan konsumen. Untuk membicarakan hal tersebut, saya sudah tersambung dengan Ketua Komite Tetap Industri Makanan dan Minuman Kadin Indonesia, Thomas Darmawan. Pak Thomas, bagaimana komentarnya soal ini? Pemeriksaan ini kan harusnya lebih simpel gitu ya. Jadi jangan sampai setiap barang, bahan baku atau bahan tambahan itu diimpor dari luar negeri, itu harus dikirim tim ke sana. Pengiriman tim ini kan membuat banyak biaya keluar karena orang dikirim, bayar pesawat, bayar hotel, dan lain-lain ya. Sebenarnya harus berlaku yang namanya mutual recognition arrangement. Artinya gini, kalau ada satu supplier bahan baku dari luar negeri mengirim barang ke Indonesia, anggaplah barang itu sudah diperiksa karena disuplai ke Indonesia. Menurut saya, itu tidak perlu didatangi satu persatu setiap permohonan halal gitu loh. Jadi produk itu harus sudah mendapatkan sertifikat halal, nanti kalau perlu label halal, kalau diperlukan, sehingga kalau masuk ke Indonesia sudah dianggap halal gitu loh. Tapi yang terjadi sekarang, sistem halal kita yang agak mahal adalah setiap kita mengajukan permohonan halal, maka setiap bahan baku yang dipakai di dalam panganan itu harus diperiksa dari negara asal-usulnya gitu loh. Nah kalau itu impornya hanya 500 kilo atau 1 ton, matilah UKM. Kalau itu seharusnya yang terjadi di negara-negara lain dengan sistem ISO maupun sistem HACCP, kalau satu perusahaan di luar negeri sudah diklarifikasi oleh MUI bahwa itu sudah dinyatakan halal, sehingga diawasi oleh MUI setempat bahwa produk yang diproduksi itu selalu comply dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan gitu loh, sehingga itu menjadi lebih murah. Gimana mau gratisin? Karena MUI-nya mau aturannya maunya jalan ke luar negeri mah. Gratis sih gratis, tapi biaya transport siapa yang bayar? Auditornya itu kan mesti ada 3 orang ya, dari agama, dari Badan POM, dari MUI, kesana itu kan ada biaya. Di sisi lain ada anggapan sebaiknya sertifikasi halal ini bisa dilakukan oleh pemerintah agar nantinya bisa didorong untuk transparansi dan penghilangan biaya. Bagaimana menurut Pak Thomas? Itu di dalam draft undang-undang maupun di undang-undang peternakan dan kesehatan hewan maupun dari draft undang-undang perhalalan mau dari pemerintah. Tapi apakah pemerintah yang menjamin gitu loh? Karena pemerintah kan nanti membentuk departemen yang namanya Badan POM pertanian dengan dirjen-dirjennya itu aja. Bagaimana menjamin masalah keamanan produk pangan aja kan susah gitu loh ya. Apalagi menjamin kehalalan departemennya kan seperti Badan POM gitu loh. Dan halal pun di dalam undang-undang kesehatan, undang-undang pangan itu hanya berlaku wajib kalau produsen atau restoran itu menyatakan dia menjual produk halal, itu wajib gitu. Tapi kalau dia tidak menyatakan apa-apa, monggo gitu loh. Itu yang berlaku dan label halal kita ada seringkali juga ada masalah di negara-negara Timur Tengah yang negara Muslim ya. Loh kenapa dikasih label halal? Karena dia lebih menganut kepada sistem label haram gitu. Ini kan secara umum harusnya di negara-negara yang lain itu semua dianggap halal kecuali yang diharamkan. Dan itu yang dipakai hukum positif kita sebelum undang-undang ini. Jadi produk itu mengandung babi, maka dia dinyatakan dengan tulisan merah ada gambar babinya, mengandung babi. Kalau itu mengandung alkohol, akan ditulis mengandung alkohol gitu loh. Itu tanda yang diatur oleh pemerintah. Tapi kalau label halal, itu dikeluarkan oleh MUI. Tapi kalau kita mau mencantumkan di dalam label, maka Badan POM akan mempersyaratkan kalau Anda mau pakai nama label halal, maka harus ada bukti bahwa ada sertifikat halal. Apakah itu ingredient yang diimpor, itu harus dicek semuanya bahwa itu halal. Nah, itu yang mahal gitu. Lantas, bagaimana seharusnya agar model sertifikasi ini bisa lebih efisien, Pak Thomas? Itu bisa dilakukan oleh MUI setempat. Sehingga dan masing-masing MUI setempat itu bisa mendapatkan semacam izin oleh MUI pusat untuk memberikan semacam fatwa. Nanti keluarkan pengeluaran daripada sertifikat atau label halalnya bisa dilakukan oleh Badan POM. Karena Badan POM sudah punya infrastruktur di daerah-daerah tadi. Gitu. Demikian Ketua Komite Tetap Industri Makanan dan Minuman Kadin Indonesia, Thomas Darmawan, saya Giri Sadewa.